Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan ia bersaksi bahwa Isa hamba dan utusannya serta kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala, serta ia bersaksi surga hak adanya dan neraka hak adanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Diriwayatkan Bukhari, Muslim dan Ahmad rahimahumullah. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, rawi dalam hadis ini adalah Ubadah ibn Samit Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau termasuk sahabat yang menyaksikan dan ikut serta Bai'atul Aqabah, baik yang pertama ataupun yang kedua. Berbai'at, berjanji setia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga menyaksikan serta ikut andil dalam semua peperangan. Dalam semua peperangan. Beliau seorang pengajar Al-Quran di Madinah, kemudian pula di Syam, dan beliau wafat di Baitul Maqdis pada tahun ke-32 Hijriyah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kemudian Syekh menjelaskan tafsiru al-mufradat al-lughawiyah, tafsir mufradat secara bahasa. Kalimat yang ada di dalam hadis ini, syahida alla ilaha illallah, maknanya adalah takallama biha bilisanihi, dia berbicara atau mengucapkan kalimat ini dengan lisannya, wa taqada ma tadullu alaihi biqalbihi, serta dia meyakini dengan hatinya apa yang dikandung oleh kalimat tersebut, wa amila bima yaqtadihi bijawarihihi, serta dia beramal dengan anggota badannya apa yang dituntut oleh kalimat la ilaha illallah. Kalimat wahdahu ay wahidan fardan, satu sendirian. Isa huwa ibnu Maryam al-Adara, putra Maryam sang perawan. Adapun kalimatuhu ay khalaqahu biqaulihi kun, Allah menciptakan Isa dengan ucapan Allah kun, fakana Isa, maka jadilah Isa, dengan kekuasaan Allah dan dengan hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Wa summiya kalimah, Isa dinamakan kalimah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kenapa Isa dinamakan kalimah atau kalimat? Karena keberadaannya dan terciptanya Nabiullah Isa alaihi salam dengan kalimat kun. Adapun makna dan tafsir dari ruhum minhu, ruh dari Allah, maksudnya adalah bahwa Isa adalah salah satu ruh dari ruh-ruh yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dan Allah adakan. Adapun tafsiran al-jannata wan-nara haqqun, surga dan neraka benar adanya, ya'ni annahuma thabitatani haqiqah la syakka fihima, bahwa keduanya pasti adanya secara hakikat dan tidak ada keraguan-raguan tentang keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penjelasan global atau makna secara global dari hadis ini, kata Syekh Hafizahullah, hadis ini terkandung di dalamnya 5 perkara. 5 perkara. Barang siapa yang beriman kepadanya dan mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh 5 perkara ini, baik secara zahir maupun batin, maka dia pasti masuk jannah, pasti masuk surga. Yang pertama adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yakni dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang imannya itu didasari dan muncul dari kejujuran dan keyakinan. Dia mengakui keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala terbebaskan dan tersucikan dari persekutuan oleh yang lainnya. Dia benar-benar mengesakan Allah dalam ibadahnya dan tidak memberikan ibadah kepada siapapun dari selain Allah. Selain mengimani dengan jujur dan yakin, maka dia juga beramal apa yang dituntut oleh kalimat tersebut dari syahadatu an la ilaha illallah. Berupa apa tuntutannya? Kata Syekh, min ittiba'i awamirillah, mengikuti, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Kalimat ini sifatnya umum, tanpa merinci. Namun dia adalah ucapan yang jami' mani', mencakup keseluruhannya. Yang kedua, dari 5 perkara yang terkandung dalam hadis ini adalah syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Yakni barang siapa, kata Syekh, yang meyakini dengan keyakinan yang pasti, yang tidak terselip padanya keraguan, tidak menerima adanya keraguan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Dia meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah utus kepada as-saqalain, jin dan manusia, dengan membawa risalah yang syamilah kamilah, yang mencakup semua sisi kehidupan, serta sempurna, yang sama sekali tidak butuh kepada tambahan wala pengurangan. Demikian pula meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamu an-nabiyyin, penutup para nabi. Harus diyakini dengan i'tiqadun jazim, keyakinan yang kokoh, keyakinan yang mantap bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan para rasul, sehingga dia tidak akan pernah tergoyahkan atau mungkin sempat kebingungan ketika di satu waktu, di satu zaman, satu tempat muncul sebagian orang yang yadda'in nubuah, mengaku kenabian, dan akan selalu muncul. Akan selalu muncul sampai hari kiamat. Mereka-mereka yang mengklaim nubuah. Namun, keyakinan dia sudah benar-benar kokoh dengan prinsip yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan di dalam Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak seorang laki-laki di antara kalian. Dan ini ada asbab nuzulnya. Walakin Rasulullah, tapi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi. Penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan ibarah dengan khatamun nabiyyin, bukan khatamur rusul, penutup para rasul. Karena kalau seandainya yang ditutup adalah kerasulan, maka mungkin saja masih akan ada lagi kenabian. Lebih-lebih lagi, mereka-mereka yang memiliki penyakit dalam hatinya akan selalu mencari celah dan kesempatan. Ini pun ternyata barakallahu fikum, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, wa khatamun nabiyyin, mereka masih mencari takwilnya yang tidak mungkin akan merubah lafadznya. Ahlul bid'ah, ketika mereka barakallahu fikum tidak mampu mendustakan suatu nas dari Al-Qur'an maupun sunnah, maka mereka mencari cara lain, yaitu dalam bentuk tahriful makna, merubah dan memalingkan maknanya, tentunya kepada makna lain yang batil, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka mereka menyatakan bahwa khatam itu maksudnya bukan penutup, maknanya adalah yang terbaik, permata, cincin. Jadi Rasulullah itu rasul dan nabi terbaik dari semua nabi dan rasul yang ada. Nah, maksudnya apa? Ya maksudnya masih mungkin ada nabi setelah beliau. Maksudnya Mirza Ghulam Ahmad ya nabi. Oh, ternyata itu maksudnya. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentunya ini akan diterima oleh orang-orang yang memang benar-benar jujur dalam bersyahadah, bersaksi anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bakal kemunculan para kadzabun dajjalun, akan muncul para pendusta, para dajjal. Sayakunu fi ummati kadzabun thalathun, akan muncul nanti dari umatku 30 pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, semuanya mengklaim, mengaku bahwa dia adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, tapi aku adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Dan Rasulullah tidak berhenti sampai di situ, la nabiyya ba'di, beliau menyatakan tidak ada lagi nabi setelah aku. Wadih, jelas, gamblang, tidak butuh takwil, tidak butuh diotak-atik lagi, tidak butuh. Yang dibutuhkan adalah al-qabul wa taslim wa naqul sami'na wa ata'na. Terima, pasrah. Ini bagi orang-orang yang jujur dalam mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, sekarang banyak ustaz yang ngaku nabi. Na'am. Sering kita sebutkan. Para ulama menjelaskan bahwa jumlah itu akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Namun pastikan bahwa naam 30 jumlah itulah yang teranggap dengan minimalnya memiliki dua kriteria. Satu, dia memiliki syubhat yang kuat. dan yang kedua memiliki pengikut yang banyak. Dan akan terjadi berlangsung sampai hari kiamat. Nabi SAW pun dalam hadis yang lain ketika beliau menyebutkan namanya, ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana al-Mahi alladhi yumha bil kufru wa ana al-Hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala aqibi wa ana al-Aqib wal Aqib alladhi laysa ba'dahu nabi. Ini lima nama Rasulullah. Aku bernama Ahmad atau Muhammad. Aku bernama Ahmad. Dalam hadis tadi disebutkan atau dalam ayat tadi, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Wa ana Ahmad, aku pun bernama Ahmad. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya yang menyebutkan tentang nama Ahmad, man yadhkur hadhil ayah? Siapa yang mau membacakannya? Bismillahirrahmanirrahim. Falyarfa' yada. Angkat tangan. Naam barakallahu fikum ya ikhwah. Al-batal sayaqulu ana. Yang pemberani dan jantan dia akan menyatakan saya. Naam. Ayat yang sering antum dengarkan, insyaallah antum sudah hafal. Naam, bukan justru di tengah-tengah Al-Qur'an dah. La ahad. Tafaddalu hafizakumullah wa jazakumullahu khaira. Tayyib, nanti salah satu datang ke ana ba'da salat. Enggak apa-apa, dimaafkan. Kalau tidak ada berarti besoknya tak tanya lagi. Tayyib. Sampai mana tadi? Baik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sambil antum ingat-ingat, nanti ada yang katakan, Ustaz, ana ingat ayatnya. Sambil kita terangkan. Semoga sebelum majelisnya selesai ada yang katakan. Fa barakallahu fikum, ada yang angkat tangan tadi? Enggak ada ya? Baik. Ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana al-Mahi. Aku bernama Al-Mahi. Alladzi yumha bil kufur, yang dihapuskan, diperangi dengan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka semuanya sampai tidak ada fitnah. Wa ma'na al-fitnah fi hadhihi al-ayah fitnatus syirik. Makna fitnah di sini adalah fitnah kesyirikan. Dan agama semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa anal hasyir, dan aku adalah al hasyir alladhi yuhsyarun nasu ala aqibi, yang manusia akan dibangkitkan setelahku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bu'istu wassa'atu kahatain, aku diutus dan masaku diutus dengan hari kiamat seperti ini, sangat dekat jaraknya, sangat dekat. Wa ana al-aqib, dan aku adalah al-aqib. Dan al-aqib maknanya adalah secara bahasa itu tumit. Tumit berarti di belakang. Wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi, al-aqib adalah yang tidak ada lagi ada lagi nabi setelahnya. Maka katakan barakallahu fikum wa hafizakumullah. Siapapun yang mengaku sebagai nabi, na'am fahuwa kadzdzab dajjal, maka dia pendusta dan dajjal. Wa huwa kafir. Wa man saddaqahu fahuwa kafirun aidha. Siapapun yang membenarkannya, maka dia pun kafir. Dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, na'am barakallahu fikum, tatkala tidak ada syubhat padanya. Dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam dan ketika telah ditegakkan hujjah kepada dirinya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan bahwa warisalatuhu khatimatur risalat. Risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup semua risalah. Dan sudah sering kita ulang-ulang dalam penjelasan usulul iman tentang pembahasan ini. Wa amana bi annahu 'abdun min ibadillah. Dan dia beriman pula bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dari hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengan mengemban risalah kepada seluruh alam. Berarti seorang hamba yang meyakini tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam bi annahu 'abdun min ibadillah, bahwa dia adalah salah satu hamba dari hamba-hamba Allah, berarti tidak ada sedikit pun pada diri nabi hak na'am barakallahu fikum al-uluhiyah war-rububiyah wal-ubudiyah. Tidak ada pada diri nabi hak ubudiyah sebagaimana beliau tidak punya hak rububiyah. Beliau tidak punya kuasa dalam mengatur alam, dalam memberi manfaat dan mudarat, mengetahui perkara gaib kecuali sebatas yang Allah ajarkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka menimpa Rasulullah apa yang menimpa manusia biasa. Beliau sakit, bahkan pun beliau mengalami pingsan. Beliau berlindung dari terik panasnya matahari, sebagaimana juga beliau berlindung dari dinginnya, rasa dingin. Dalam peperangan pun demikian, beliau sampai menggunakan dua baju besi, sebagaimana beliau juga menggunakan tameng, perisai pelindung. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, agar jangan sampai kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada beliau dan tunjukkan pada dirinya berbagai macam mukjizat-mukjizat yang di luar kebiasaan dan kemampuan keumuman orang, lalu dia terfitnah dengan mukjizat itu. Nah, padahal sungguh sekian banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang sifat kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina." Ini sifat kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa." Yang kata para ulama menyebutkan sebuah faedah bahwa kalimat asra bi 'abdihi, na'am, maka ini memberikan faedah dan pemahaman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan al-Isra wal Mi'raj birruhi wal badan, dengan ruh dan jasadnya sekaligus. Karena kalimat abad adalah istima'ur ruh wal badan, perkumpulan na'am antara ruh dengan jasad badan. Jadi Rasulullah melakukan Mi'raj bukan mimpi. Saya mimpi tadi malam naik ke atas langit menerima perintah sholat. Ya kalau cuma cerita mimpi, tidak bakalan kaum musyrikin menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan beliau abadan, tidak selama-lamanya. Tapi tatkala Nabi menyatakan kepada mereka bahwa beliau melakukan perjalanan al-Isra wal Mi'raj birruhi wal badan ma'an, inilah yang mereka dustakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Syekh menyatakan, maka dia seorang yang bersaksi dengan persaksian yang jujur dan benar anna Muhammadar Rasulullah, fa saddaqahu fima akhbara bihi wa ata'ahu, dia membenarkan setiap berita yang datang dari Nabi, mentaati beliau dan meninggalkan serta menjauhi apa yang dilarang dan dibenci oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah meyakini bahwa Isa alaihi salam abdun min ibadillah, adalah salah satu hamba dari hamba-hamba Allah. Dan salah satu rasul dari rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa abdun fala yu'bad. Beliau hamba maka tidak boleh diibadahi, disembah. Wa rasulun fala yukazzab. Beliau rasul maka tidak boleh didustakan. Dan bahwasanya ini juga keyakinan yang harus ditanamkan dalam jiwa kita, bahwa beliau bukan anak pelacur sebagaimana yang disangka dan dianggap oleh kaum Yahudi. Sebagaimana pula beliau bukanlah Allah, bukan pula anak Allah, wala salisu salasa, tidak pula satu dari tiga lah. Sebagaimana yang diklaim dan disangkakan oleh kaum Nasara. Bahkan beliau adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau kepada Bani Israel, menyeru mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Dan sungguh, kata Syekh Hafizahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan beliau dengan kalimat kun. Dengan kalimat kun, yang kalimat ini ad-dallatu 'ala at-takwin, menunjukkan kepada penciptaan. Dan bahwasanya beliau adalah salah satu ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Naam. Ruh yang Allah ciptakan dan bukan ruhnya Allah, bukan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna matala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Rabi'uha yang keempat, dia meyakini bahwa jannah surga hak adanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkannya untuk hamba-hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini surga itu benar adanya secara hakikat, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya dia adalah tempat kembali terakhir yang kekal selama-lamanya bagi al-mu'minin, kaum mu'minin yang mereka mengikuti ajaran Rasulnya salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Demikian pula dia meyakini neraka hak adanya, Allah siapkan bagi orang-orang kafir dan munafik, tidak ada keraguan padanya, Allah persiapkan bagi hamba-hamba yang kafir menentang dan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang menyatakan, apa rahasia dan hikmah Allah telah menyediakan dan menyiapkan sekarang ini al-jannah wan nar, maka para ulama menjelaskan hal itu dalam rangka semakin memberikan dorongan semangat bagi mereka-mereka yang memang pecinta kebaikan, pendamba kenikmatan, dan benar-benar mereka akan waspada dengan kewaspadaan yang besar, karena pun mereka akan mendapatkan asarnya, mendapatkan asarnya di saat telah berada dalam alam barzakh, dalam alam kubur mereka. Dan sudah kita jelaskan tentang itu. Subhanallah, di satu hari pernah terdengar suara gelegar yang begitu besar dalam kondisi Rasulullah atau para sahabat sedang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Tahukah kalian suara apa tadi itu?" Maka beliau menyatakan atau mereka menyatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi menyatakan itu adalah suara batu yang dijatuhkan 70 tahun yang lalu. Naam, baru sampai. Naam, ke dasarnya an-nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di saat beliau dalam salatul kusuf diperlihatkan kepada beliau al-jannah dan mendekat kepada beliau buah-buahannya dan beliau menjulurkan tangannya. Sekiranya aku dimudahkan untuk mengambil satu tandan darinya, maka akan mencukupi kalian sampai hari kiamat. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala menyatakan, hadihil umur al-khamsah, lima perkara ini, barang siapa membenarkannya, beriman kepadanya, mengamalkan tuntutannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan dia ke dalam al-jannah wa in kana muqsiran, meskipun dia kurang dalam beramal, amalnya sedikit. Wa ditambah lagi walahu dzunub, dosanya banyak. Ini makna dari kalimat adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Jadi meskipun amal kebaikannya sedikit, wa dosanya banyak. Maka bandingkan dan bayangkan serta kaitkan dengan hadis bitaqah yang hanya punya bekal kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dalam kondisi dia punya dosa 99 lembar catatannya yang masing-masingnya sejauh mata memandang. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, adakah engkau punya kebaikan? Tidak ada sama sekali ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha lembut, Allah tunjukkan kepadanya satu kebaikannya. Dalam kondisi dia berjumpa dengan Allah, dalam kondisi tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan dia ke dalam al-jannah. Fa ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Dan ini kata Syekh dengan sebab tauhidnya dan keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama diambil faedah tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosa dengan tauhid yang ada pada dirinya. Pelajaran penting yang kedua, luasnya fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfira. Wahai hambaku, Allah panggil kita dengan panggilan yang lembut, wahai hambaku, dan kita semua hamba Allah Azza wa Jal. Seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa seberat bumi atau sepenuh bumi, namun engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, maka akan aku berikan pula kepadamu ampunan seberat atau sepenuh bumi pula. Menunjukkan betapa luasnya fadilah dan na'am rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Pelajaran penting yang ketiga diambil faedah pada kalimat abduhu wa rasuluh, yakni keharusan bagi kita mengetahui naam hak para nabi, terkhusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa meremehkan. Tanpa berlebih-lebihan karena beliau adalah seorang hamba, dan tanpa meremehkan karena beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, annal usata minal muwahhidina la yukhalladuna finnar, bahwa ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid mereka tidak kekal di dalam neraka. Tidak kekal di dalam neraka. Yang kekal di dalam neraka adalah ahli maksiat dengan kemaksiatan syirik akbar yang mengeluarkan dari Islam. Yang kelima, wajibnya beriman kepada surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Barang siapa yang beriman atau barang siapa yang na'am fa amman a'ta, barang siapa yang memberi sedekah berinfak, wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan mengimani al husna, wal husna makna al jannah, maknanya adalah surga. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan bagi dia jalan-jalan yang akan mengantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasan dari hadis ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengaruniakan kepada kita harapan dari setiap kita untuk bisa masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khaira. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.